I can't change the laws of physics. Ini dia Fakta Unik. Tari Sriwijaya asal Thailand dipengaruhi dari budaya Indonesia, yaitu tari gending Sriwijaya. Memikirkan tentang uang secara tidak sadar dapat membuat kita lebih percaya diri. Takut terhadap hari Jumat tanggal 13 disebut Paraska Vedekatra Phobia. Mau tahu? Mau tahu? Mau. Mau.